Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara-perkara penting di dalam agama. Maka insyaallah semoga kita termasuk di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan semoga Allah menjadikan berseri-seri dan bersinar wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku lalu dia memahaminya dengan baik dan menghafalkannya kemudian mengajarkannya kembali, menyampaikannya kembali. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang secara dari sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari doa tersebut. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua, masih di bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam setiap amalan maupun ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi bab ini berbicara tentang pentingnya niat di dalam ibadah dan keikhlasan di dalam niat tersebut. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki pembahasan hadis yang pertama, maka insyaallah taala kita akan memasuki hadis yang kedua. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin atau ibunya orang-orang yang beriman, ummu Abdullah Aisyah semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-ka'bata fa idza kanu bi baydaa min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan ada satu pasukan yang menyerang Ka'bah atau akan menyerang Ka'bah, maka ketika mereka dalam perjalanan sampai di satu tanah lapang yang luas, lalu mereka ditenggelamkan ke dalam bumi dari awal pasukan sampai akhir pasukan, maksudnya semua yang ada di situ, tidak ada yang tersisa, ditenggelamkan ke dalam bumi. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخر وليس منهم. Aku berkata, wahai Rasulullah, mengapakah ditenggelamkan dari awal mereka sampai akhir pasukan mereka, padahal di tengah-tengah mereka ada para pedagang yang menjual barang-barang kepada pasukan, artinya tidak ikut berperang, dan juga ada yang tidak termasuk pasukan tersebut, namun kebetulan ada di situ. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, akan ditenggelamkan dari awal sampai akhir, yakni semuanya, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaih, hadza lafdzul Bukhari. Disepakati atasnya, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, namun ini adalah lafaznya Al-Bukhari. Baik. Inilah jemaah sekalian hadis yang kedua dari bab niat pada kitab Riyadhus Salihin. Hadis ini diriwayatkan dari seorang istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa digelari Ummul Mukminin? Karena itu adalah gelar yang langsung disebutkan oleh Allah untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ummahatuhum, ibu-ibunya kaum mukminin. Makanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada satupun umatnya yang boleh menikahi. Tidak ada satupun umatnya yang boleh menikahi ibu mereka sendiri. Ini haram hukumnya. Khusus istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal beliau tidak ada satupun kaum mukminin yang boleh menikahi mereka, karena mereka adalah ibu-ibu kita. Iya. Dan mereka adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Jadi dari gelar ini saja kita sudah dapat pahami ini merupakan kemuliaan. Ya, kemuliaan yang besar. Disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Iya. Terlebih lagi Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik, wanita yang paling cerdas, dan wanita yang paling bertakwa. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau masih sangat kecil sekali. Baru 6 atau 7 tahun. Kemudian beliau tinggal bersamanya ketika berumur 9 tahun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, minimal ada 2 hikmah penting yang bisa kita petik. Mengapa Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur sekecil itu? Yang pertama adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah hal yang dibolehkan. Tidak ada larangan dalam syariat. Tidak ada larangan di dalam syariat Islam orang tua menikahi anak perempuan kecil. Ya. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, karena dia masih kecil, tidak perlu meminta izinnya. Boleh bagi orang tuanya menikahkannya tanpa izinnya. Tetapi kata beliau juga, hendaklah orang tua itu menikahkannya bukan karena harta. Ya, bukan karena harta. Melainkan karena apa? Ilmu yang dimiliki oleh calon suaminya tersebut. Dan itulah hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha? Untuk mendidik beliau sedari kecil. Ini subhanallah, Aisyah luar biasa. Sedari kecil sudah mendapatkan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hasilnya kita akan menyaksikan kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling cerdas dan paling bertakwa. Ya, dan termasuk salah seorang dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bahkan sampai kata para ulama, dari sisi ini maka Aisyah radhiyallahu anha lebih baik dari seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih utama dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dari sisi apa? Dari sisi ilmunya. Beliau banyak mendapatkan ilmu, kemudian banyak mengajarkannya kembali. Yang Khadijah radhiyallahu anha, karena beliau meninggal terlebih dahulu, jadi tidak sempat melakukan itu. Namun dari sisi perjuangan di awal-awal Islam, yang juga sangat dahsyat perjuangan tersebut, maka Khadijah radhiyallahu anha lebih utama daripada Aisyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ulama seluruhnya sepakat wanita di dalam Islam yang paling mulia adalah Aisyah dan Khadijah. Hanya ulama berbeda pendapat siapa yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah. Nah, kata beliau, dilihat dari 2 sisi tersebut, Aisyah lebih utama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah memiliki ilmu yang sangat banyak, kemudian beliau sebarkan yang itu tidak dimiliki oleh Khadijah. Adapun dari sisi perjuangan di awal Islam, maka Aisyah tidak memilikinya, tidak memiliki keutamaan tersebut, keutamaan yang sangat besar sekali di awal masa-masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Aisyah ketika itu masih sangat kecil sekali. Iya. Atau bahkan belum lahir. Sementara Khadijah punya pengorbanan yang luar biasa. Jadi ini sekilas keutamaan Ummul Mukminin, Ummu Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi jamaah sekalian, dengan segenap keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, masih ada satu kaum yang tega menjelek-jelekkan istri para nabi sallallahu alaihi para nabi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang dikenal dengan kaum Syiah. Mereka sangat memusuhi para sahabat, memusuhi terutama Abu Bakar dan Umar, dan anak keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah dan Hafsah. Sampai-sampai para ulama mereka yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pezina. Ini enggak mungkin dikatakan oleh seorang yang beriman. Iya. Makanya beliau Ummul Mukminin, dia ibarna ibunya. Berarti dia bukan termasuk orang yang beriman. Baik. Ini ringkas keutamaan Aisyah radhiyallahu yang meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Akan ada nanti satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Yang akan menyerang Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah pasukan yang mau memerangi Al-Mahdi. Yang mau memerangi Al-Mahdi. Sebagaimana dijelaskan tentang hadis-hadis tentang Al-Mahdi, beliau adalah pemimpin umat Islam di akhir zaman dan termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Mahdi berlindung di Ka'bah, maka pasukan besar ini ingin menyerang mereka. Tetapi sampai di satu tempat tanah lapang yang luas, maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan pasukan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan pasukan tersebut. Semua yang ada di situ ditenggelamkan. Ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi bumi terbelah dan mereka semua terkubur di dalamnya. Subhanallah, Allah mengazab mereka. Sebagaimana dahulu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengazab Abraha dan bala tentaranya, Ashabul Fil, pasukan gajah, ketika mau menyerang Ka'bah. Allah hancurkan mereka dengan mengirimkan burung yang membawa batu dari neraka dan dilemparkan kepada mereka, lalu mereka hancur semuanya. Yeah. Ini balasan dari Allah terhadap orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Dan tidak terbayang apabila ada umat Islam yang mau menghancurkan Ka'bah. Enggak terbayang, tapi nyata terjadi. Mengaku Muslim tapi belum tentu Muslim. Ya, pernah terjadi di masa dahulu dan terjadi di masa modern ini, yaitu orang-orang Syiah. Dahulu orang-orang Syiah itu pernah menyerang Masjidil Haram, kemudian membunuh jamaah haji dan mencuri Hajarul Aswad sampai 22 tahun di tangan mereka baru dikembalikan. Di zaman modern ini, Syiah Lebanon, Syiah Iran dan Syiah Yaman juga mengeluarkan ancaman yang sama. Kami mau menyerang Makkah. Kami mau menyerang Saudi Arabia dan mau menguasai Makkah dan Madinah. Subhanallah, sebetulnya enggak terbayang kalau ada Muslim yang mau menyerang Ka'bah. Tapi itu nyata terjadi, orang-orang Syiah. Maka Allah telah menghancurkan Abraha, dan kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan pasukan besar ini. Iya, ini adalah pasukan besar. Sampai-sampai dalam hadis ini dikatakan mereka memiliki pasar-pasar. Ada orang-orang yang datang berdagang kepada mereka karena saking banyaknya mereka. Maka ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka semuanya, menenggelamkan mereka semuanya. Yang datang untuk sekedar berdagang atau mungkin juga membeli dan tidak ikut-ikutan dengan pasukan tersebut, tapi yang ada di situ semuanya ditenggelamkan, semuanya ditenggelamkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama adalah hendaklah kita berhati-hati dan menjauhi orang-orang yang berbuat dosa. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Jangan bermajelis dengan mereka, dengan orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada mereka, maka bisa jadi kita pun kena azab tersebut. Bisa jadi kita pun kena azab tersebut. Jadi jangan dekat-dekat mereka kecuali untuk satu keperluan. Apa itu jemaah sekalian? Ingin menasihati. Ingin menasihati. Ya. Kalau kita di hadapan mereka dan kita diam saja, maka itulah sebab kita juga apabila Allah menimpakan azab, kita akan kena azab. Seperti yang Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi Allah ingatkan kita, hati-hati dengan azab, yang mana azab itu tidak saja akan menimpa para pelaku dosa. Orang yang tidak melakukan dosa pun akan ikut kena azab. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena dia diam saja melihat mereka berbuat dosa, dia tidak berusaha merubah kemungkaran, dia tidak berusaha menasehati mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita, mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan orang yang taat kepada Allah dan orang yang melanggar aturan Allah seperti satu kaum yang berundi untuk naik kapal. Yang berundi untuk naik kapal. Ini dua golongan. Golongan yang taat dan golongan yang tidak taat berada di satu kampung. Perumpamaan mereka seperti satu kaum yang berundi untuk naik kapal. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka pada akhirnya sebagian mereka dapat bagian bawah kapal lantai satu, sebagian yang lain di lantai dua. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min alma marru 'ala man fawqahum. Di kapal itu orang yang ada di bawah, di bagian bawah, kalau butuh air dia harus naik ke bagian atas. Faqalu, maka satu hari mereka berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Coba saja kita lubangi di bagian kita ini, yang lantai satu kan bagian kita. Kita lubangi saja, itu kan hak kita. Itu pemikiran mereka. Supaya tidak mengganggu orang yang di atas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an." Kalau orang yang di atas membiarkan apa yang mereka inginkan tersebut, tentu mereka akan binasa semuanya. Maksudnya kalau tenggelam, bukan hanya di bawah yang celaka, di atas pun celaka. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau mereka melarang, maka mereka selamat, semua pun ikut selamat. Demikian jemaah sekalian, perumpamaan kehidupan kita di dunia ini antara orang yang taat kepada Allah dan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam saja, tidak berusaha menasehati dan mengingkari kemungkaran, maka dikhawatirkan apabila Allah menimpakan azab kepada mereka, kita pun kena. Itulah yang disebutkan para ulama tentang siapa? Orang-orang itu tadi. Mereka cuma datang untuk jualan, mereka bukan termasuk pasukan itu, tapi karena mereka tidak berusaha merubah kemungkaran, tidak menegur pasukan tersebut, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, mereka pun terkena azab. Baik. Kemudian pelajaran yang terkait dengan bab kita di hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, akan ditenggelamkan dari awal sampai akhir mereka, yaitu semuanya tanpa terkecuali, kemudian nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ini menegaskan hadis yang kita sudah bahas sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama likulli mri'in ma nawa." Hanyalah seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jemaah sekalian, inilah pelajaran yang bisa kita petik, bahwasannya amalan-amalan kita itu tergantung daripada niat-niat kita. Maka orang-orang yang ada di situ, seperti apa pembalasan untuk mereka di hari kiamat, itu tergantung. Artinya, yang berniat memerangi Ka'bah dan yang tidak berniat memerangi Ka'bah, tentu pembalasannya beda. Walaupun mungkin saja sama-sama dapat azab lagi di neraka, tetapi pembalasannya berbeda-beda sesuai dengan niat masing-masing. Jadi inilah pentingnya niat di dalam amalan kita. Sebagaimana hadis sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keberadaan kita bersama orang-orang zalim tersebut tanpa mengingkari mereka, Walaupun mungkin kita enggak setuju dengan mereka, tapi kita di situ dan diam saja, tidak beranjak dari tempat itu, maka di situ terdapat berbagai macam mudarat. Di situ terdapat berbagai macam mudarat. Mudarat yang sudah jelas seperti disebutkan dalam hadis ini adalah apabila Allah mengazab mereka, bisa jadi kita juga kena, karena kita bersama orang-orang zalim tersebut. Makanya kita harus takut. Harus takut. Jangankan bersama orang zalim, jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau melewati bekas diazabnya satu kaum, beliau sangat ketakutan dan minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai Allah mengazab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka, apalagi bersama dengan orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian juga ada mudarat yang lain, yaitu berarti kita memperbanyak jumlah mereka. Termasuk misalkan ada sebuah majelis yang di situ dia sampaikan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita ikut-ikutan hadir, walaupun kita gak setuju sebetulnya, tapi kita ikutan hadir, maka itu sama saja kita membantu mereka secara tidak langsung, karena memperbanyak jumlah mereka. Memperbanyak jumlah mereka. Dan juga ada lagi mudarat yang lain, itu bisa membuat orang lain tertipu. Maksudnya apa? Ketika kita ikut hadir di situ, orang lain kemudian melihat kita dan beranggapan kalau begitu hadir di situ enggak apa-apa, karena itu teman saya ikut hadir, teman saya tuh rajin sholat, apalagi dia ustadz misalkan, ya, karena dia ikut hadir di situ berarti ikut hadir di situ enggak apa-apa. Padahal berbahaya sekali ikut hadir di situ. Mungkin dia mendengarkan ucapan-ucapan yang menyimpang, kemudian dia ikut tersesat. Jadi bisa menipu orang lain. Mendengarkan ucapan mungkar saja tanpa ada pengingkaran itu sudah satu kemungkaran. Iya. Apalagi sampai berdampak menipu orang lain. Jadi ini termasuk kandungan pelajaran yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka ini menunjukkan kepada kita kenabian beliau atau tanda yang semakin menguatkan bahwa beliau itu betul-betul seorang nabi. Karena kalau beliau manusia biasa tidak mungkin mengetahui perkara gaib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kullu ya'lamu man fis samai wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kemudian Allah menegaskan juga alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, dan tidak ada yang Allah tampakkan perkara gaib tersebut kecuali yang Allah telah ridhoi dari kalangan para rasul. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib itu dengan sendirinya, melainkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Makanya wahyu itu ada dua, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, "Inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersamanya, yaitu as-sunnah. Iya. Ini perkara gaib, perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak mungkin beliau mengetahui dengan sendirinya melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang beliau ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau masih sulit memahami hadis tersebut, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ terkandung pelajaran yang sangat besar bagi kita, yaitu semangat para sahabat, khususnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendalami ilmu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, lalu beliau belum memahami dengan baik, maka beliau bertanya. Ini menunjukkan semangat dalam menuntut ilmu. Dan subhanallah, kita dapati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama setelahnya, benar-benar memiliki semangat yang besar di dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya kembali. Kalaulah mereka tidak melakukan itu, tentunya kita tidak bisa menikmati pada hari ini ilmu yang telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini berkah dari semangat para sahabat dahulu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga memberikan contoh kepada kita salah satu pintu daripada ilmu, yaitu dengan bertanya. Salah satu pintu ilmu yang sangat penting yaitu dengan bertanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar beliau lebih memahami hadis yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, kepada orang-orang yang mengetahui, apabila kalian tidak mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala sa'alu id lam ya'lamu, innama syifa'ul 'i as-su'al." Mengapakah mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Hanyalah obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kebodohan itu dengan penyakit. Kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah dengan bertanya. Walhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.